Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa fil Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari anna Rasulullah alaihi salatu wasalam qala ana wa kafilul yatim fil jannah. Hakada. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini. Wa asyara bisababah wal wusta wa farraja bainahuma. Rasulullah mengisyaratkan sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah seperti ini. Wa farraja yakni membentangkan seperti ini. Hadirin kaum muslimin dan jami'an, makna hadis ini adalah mengurusi anak yatim ibadah besar yang bisa dengan izin Allah orang ini akan bersama dengan Nabi fil jannatil firdausil a'la, di surga firdaus yang paling tinggi, dekat sekali dengan Nabi seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Masya Allah. Tetapi ingat ya kaum muslimin, mengurusi dengan cara yang ma'ruf, yang baik secara syar'i. Jangan mengurusi anak yatim kemudian memakan hartanya dengan cara yang batil. Atau jangan pula mengurusi anak yatim untuk barang dagangan mencari donatur untuk kemudian diberikan kepada anak yatim sekian persen, 5 atau 10% yang lainnya untuk bikin bangunan judulnya untuk menyantuni anak yatim. Ternyata buat gedung, buat siapa? Buat siapa biasa disebut? Ustadznya lah mamanya. Mau dibahaskan bahasa yang lain, pokoknya Allah pak, mau anda yang protes. Hadirin yang menanyakan, pengurusnya gemuk-gemuk ya, pengurusnya buncit-buncit, kebanyakan uang donatur, anak yatimnya cuma sedikit dan itu pun makannya tidak seberapa. Ini membuat ibadah kafilul yatim, mengurus anak yatim yang ini ibadah besar, menjadi tercoreng gara-gara perilaku mereka itu. Dan itu semuanya diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wahai kaum muslimin, mengurus anak yatim itu ibadah sangat baik. Pahalanya sangat jelas dalam hadis ini. Sehingga kalau ada anak yatim yang apalagi itu adalah family, masih saudara, maka berebut mengambil kesempatan emas ini. Saya ingin bersama Nabi fil jannah kahataini, seperti ini. Maka rawatlah anak yatim itu dengan sebaik-baiknya, dididik, diajari apa hukumnya membentak anak yatim, Kalau seandainya itu bukan dalam rangka mendolimi, bukan kekejaman kepada anak yatim semena-mena, bukan. Tapi karena memang mendidiknya, dan itu bagian daripada ta'dib. Ta'dib itu mengajari adab. Tidak apa-apa, Pak. Oh, bukan dalam rangka mendolimi. Nabi kita menyebutkan secara umum, anak itu yatim atau tidak yatim, kalau umur 7 tahun, perintahkan sholat. Kalau 10 tahun meninggalkan sholat, pukul. Dalam rangka supaya dia tahu dia telah melanggar hak Allah. Tidak sholat, kamu salah. Supaya dia merasa itu salah, dipukul. Tentunya pukulan yang malah justru melarikan dia dari sholat, bukan seperti itu. Pukulan yang memberikan peringatan bahwa sesungguhnya itu salah. Allah murka kalau kita tidak sholat, nak. Kamu sudah 10 tahun. Bapakmu atau walimu, saya ini walimu, bertanggung jawab melakukan ini supaya engkau menjadi baik. Bukan dalam rangka untuk menyakiti atau menghardik atau dan yang lainnya, bukan. Bisa dipahami hadirin? Kadang-kala ada ketakutan, ini anak yatim, jangan diapa-apakan. Ya nakal, kemagusan, ya. Gak ada yang berani ngomong karena anak yatim itu salah. Tetap saja anak dididik dengan pendidikan yang baik. Ya, namanya pendidikan kadangkala butuh anak itu ditegur, diingatkan, dilarang. Kalau nangis, gak apa-apa. Membikin anak nangis supaya dia tahu kalau dia itu salah dan jera, itu tidak mengapa. Bukan perkara yang haram dalam agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam contohnya, Nabi kita itu orang yang paling sayang kepada cucu beliau, Al-Hasan dan Al-Husain. Paling sayang. Suatu hari Al-Hasan memakan dari kurma sedekahan. Kita tahu bahwa Nabi dan keluarganya hukumnya apa? Haram memakan dari sedekah. Kalau dari hadiah boleh. Kalau sedekah enggak boleh. Ketika itu Rasulullah sedang membagikan kurma. Tapi kurma sedekah. Aslinya kurma halal. Tapi ketika itu adalah pemberian sedekah, enggak boleh. Maka beliau bagikan ke semua sahabat. Dibagi. Hasan yang waktu itu sedang di pangkuannya Nabi, ngambil tanpa lau bocah, ya tanpa izin. Wong bocah, Pak. Langsung masuk ke mulut. Bocah dengan kurma yang manis, seneng. Nabi melihat ada kurma dalam mulutnya Hasan, ya, dikemut. Nabi langsung mengatakan kepada Hasan, kih irmi biha, kih, artinya keluarkan, buang itu, kurma yang ada di mulutmu keluarkan itu. Tegas Nabi tidak membiarkan anak melakukan hak keharaman. Yang namanya bocah, Pak, enak, orang gelem, tetap di mulutnya, kemut. Nabi mengambil langkah yang lebih tegas, jangan sampai kurma ini masuk ke perut, haram ini, kurma sedekah. Maka Nabi memasukkan jarinya ke mulutnya Al-Hasan, dan diambil dengan keras, diambil, ya ini kalau bahasa kitanya diusahakan untuk dikeluarkan. Diklodek, Pak. Bahasa klodek, bahasa Indonesia apa, Pak? Saya enggak dapat itu. Susah lah mikir bahasa Indonesia. Ambil. Maka dikeluarkanlah itu. Walaupun anak ini mungkin merasa sakit, atau mungkin nangis, atau enggak masalah. Yang penting jangan jatuh pada keharaman. Itu pendidikan seperti itu, Pak. Ya. Jangan dibiarkan anak itu melakukan hal yang haram. Orang tuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan anak apa? Yatim. Dididik mereka supaya beradab. Jangan karena takut ini nanti termasuk dari menghardik anak yatim. Bukan seperti itu maknanya. Hadirin kemuliaan, disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kafilul yatimi lahu wa li ghairihi." Seorang yang menanggung, mengurusi anak yatim miliknya atau anak yatim milik orang lain. Apa makna anak yatim miliknya? Itu anakmu, kamu bapaknya, ini anak yatim milikku. Wong kamu aja bapaknya masih hidup, anak yatim dari mana? Maknanya disebutkan dalam para ulama kita, di sini disebutkan oleh beliau, bisa jadi itu adalah familimu, anaknya mamasmu, anaknya adikmu yang meninggal dunia, atau mungkin engkau menikahi seorang janda yang memiliki anak yang masih kecil, belum baligh, abinya meninggal. Maka anak yatim ini ada di bawah pengasuhanmu, karena kamu menjadi suami ibunya anak itu. Bisa dipahami hadirin? Orang yang mengurusi anak yatim, lahu aw li ghairihi, milik dia atau milik orang lain, ana wa huwa kahataini fil jannah, maka aku dengan dia ada di surga Allah Subhanahu wa taala semisal ini. Disebutkan wa syara bis sababa wal wusta, Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dengan jari tengah. Makna mengurusi anak yatim, Al-Imam Dzahabi melanjutkan pembahasan, apa makna mengurusi anak yatim? Ini perlu kita tahu, kaum muslimin. Qala, beliau mengatakan, hiyal qiyamu bi umurihi, yakni melaksanakan kebutuhannya, perkaranya atau urusannya. Yang namanya anak, urusannya dia belum bisa masak, maka kamu masakkan dia. Apa yang menjadi maslahat bagi dia? Pakaiannya disetrika, dicuci. Dia belum bisa berpakaian sendiri, dipakaikan. Dia makan, minum, jajannya, kesehatannya. Wa kullu fi masalihihi, segala hal yang maslahat bagi anak itu. Min ta'amihi wa kiswatihi wa tanmiyamatlihi, hingga lalu mal, memberi makan padanya, memberikan minum, memberikan pakaian, beserta berbagai macam ubur rampainya. Dan kalau dia punya harta, hartanya dijaga. Kalau dia tidak punya harta, orang tuanya fakir, tidak mewarisi apapun bagi anak yatim ini, kamu tampil sebagai seorang yang apa? Anfiq alaihi wa kasahu ibda'u wajillah. Engkau tampil sebagai orang yang memenuhi kebutuhan anak itu seperti engkau memenuhi kebutuhan anakmu. Dari nafkahnya, pakaiannya, makanannya, kesehatannya, kebutuhannya, sekolahnya, tampil kamu sebagai orang yang mengurusinya. Itu semua dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jal, pahala kepada Allah. Karena tidak ada yang menggantikan harta yang kau keluarkan. Anak ini miskin, tidak ada warisan, ibunya juga seorang yang kurang, maka kasihan anak ini. Engkau tampil memanfaatkan ini sebagai bentuk ibadahmu kepada Allah Azza wa Jal. Maka engkau telah melakukan apa yang disebutkan dalam hadis ini, kafilul yatim, sebagai orang yang mengkafil, yang mengurusi dan memenuhi kebutuhan anak yatim tersebut. Qala Syekh Al-Imam Dhabi melanjutkan ucapannya, wa qalu fil hadithi lahu wa li ghairihi ay saw kana al yatim qarabatan aw ajnabiyatan. Makna hadith ini, barang siapa yang mengurusi anak yatim lahu wa li ghairihi, milik dia atau milik orang lain, maknanya anak yatim itu ada kekerabatan denganmu, atau anak yatim itu ajnabi, orang lain yang tidak ada kekerabatan denganmu, nilainya sama, sama-sama engkau mendapatkan pahala sebagai orang yang apa? Ma'i fil jannah kahataini, bersama aku di surga seperti ini. Sehingga mengurusi anak yatim tidak kemudian dipisah-pisahkan, ini anak yatim masih ada kerabat, ini anak yatim tidak ada kerabat, ini dikasih cukup, ini dikasih kurang. Tidak, kaum muslimin, kepengurusan sama, pahalanya juga sama. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, beberapa riwayat kami pilihkan di sini. Sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi alaihissalatu wassalam dulu, kata beliau, ada seorang datang kepada Abu Darda. Qala rajulun la bi Darda ausini bi wasiyatin, wasiatkan kepadaku wasiat. Qala irhamil yatim. Abu Darda memberikan wasiat, sayangilah anak yatim. Wabnuhu mink, dekatkan anak yatim itu kepadamu. Wat'imuhu min ta'amika, dan berikan makan kepadanya dari makanan yang kamu makan. Fa inni sami'tu Rasulullah, kata sahabat Abu Darda, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu rajulun yashtaki qasata qalbihi. Dulu ada kisah, kata Abu Darda, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki ini hatinya keras, pemarah, hatinya kaku, tidak mau mendengarkan nasihat. Diaplikasikan, diwujudkan dengan tukang membentak, marah-marah, senangnya berkelahi dan hal-hal yang mungkar. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, in aratta ayalina qalbuka, kalau kamu menginginkan hatimu menjadi hati yang lembut, maka fadnil yatiminka, dekatkan anak yatim kepadamu, yakni engkau urusi anak yatim, ya, engkau urusi anak yatim, dekatkan anak yatim kepadamu. Wamsa ra'sahu, engkau usap kepalanya. Anak sekecil ini umur 2 tahun lagi ceria-cerianya, bapaknya meninggal, tulang punggung kalau bahasa kitanya, yang mencarikan nafkah, dia butuh sehari-hari makan minum, dia butuh jajan, dia butuh susu suplemen, dia butuh buah-buahan. Abinya sudah meninggal, apalagi abinya teman dekatku ini, kasihan, usap kepalanya, ya, kata beliau seperti itu. Watimuhu min ta'amik, berikan makan kepadanya dari makanan yang kamu makan. Fina dalika yalinu qalbuka, fina dalika yalinu qalbaka, karena hal itu akan melembutkan hatimu. Wa tuqadir ala hajatika. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an, ini nasihat Nabi SAW dan perintah untuk bersikap lembut, bersikap baik terhadap anak yatim. Pikirkan seandainya engkau seperti anak ini. Dia butuh makan, tidak ada makanan. Dia butuh pakaian, tidak ada pakaian. Dia memanggil abinya, abinya sudah meninggal. Maka bagaimana kaum muslimin kalau engkau seperti itu? Sangat membutuhkan uluran saudaranya. Maka hal itu melembutkan apa? Hati kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, namun riwayat ini riwayat yang didhaifkan Syekh Al-Albani, disebutkan oleh beliau di sini, khairul buyut baitun fi yatim yuhsanu ilaih, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di situ terdapat anak yatim yang disikapi dengan baik, diurusi dengan baik. Wa syarul buyut baitun fihi yatim yusa ilaih, sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di situ terdapat anak yatim namun disia-siakan, disakiti, dizalimi. Ini dia. Maka mari kita kaum muslimin perhatikan ini. Wa abu ibadillah taala, hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hamba yang Allah cintai adalah menistana'a san'an ila yatimin au ila armalah au armalah. Hamba yang Allah cintai di antara hamba-hamba Allah adalah orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan kepada armalah, janda. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah, orang yang mengurusi para janda dan orang miskin maka dia seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Qala wa qal qa'imi la yaftur waqasaimi la yuftir. Sebutkan dalam riwayat yang lainnya, orang yang mengurusi janda dan anak miskin maka dia seperti orang yang berdiri salat dan tidak ada hentinya, dan dia seperti orang yang berpuasa dan tidak pernah apa? Tidak pernah berbuka. Ini wahai kaum muslimin, menunjukkan keutamaan mengurusi anak yatim dan mengurusi wanita yang ditinggal oleh suaminya, armalah basaratnya. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya Dawud, sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, maka disahihkan oleh beliau, wa ruya anna Allah auha ila Dawud alaihi salam, ya Dawud kun lil yatimi kal abir rahim, wahai Daud, jadilah engkau terhadap anak yatim seperti bapak yang penuh dengan kasih sayang. Dia bukan anakmu, bukan darah dagingmu, tetapi dia anak yatim. Anak yatim yang ada kerabat denganmu atau anak yatim yang tidak ada kerabat denganmu, sikapnya sama. Jadilah engkau sebagai bapak dia yang penuh dengan kasih sayang. Kemudian wakun lil armalah, dan jadilah engkau dalam mengurusi para janda kazauji syafiq, seperti suami yang penuh kasih sayang. Seperti pak, seperti suami yang penuh kasih sayang bukan berarti harus dibojo pak. Kalau dinikahi ya lebih baik insyaallah, dalam mereka menjaga keistiqomahan ummahat tersebut, telah menjaga agar dia tidak yatakakaf, meminta-minta, menjaga kehormatannya. Engkau nikahi, tidak mengapa. Loh apa arep tuh menang sing wedon? Wah itu urusan kedua pak. Ini kita berniat ibadah. Masya Allah. Membantu armalah para janda. Hikmah diantara poligami wa kaum muslimin. Sedikit, nggak banyak, waktunya juga mau habis, Pak. Allah Maha tahu akan adanya para janda, armalah. Allah Maha tahu. Di zaman Nabi banyak sekali para sahabat yang berjihad fi sabilillah. Demikian pula di masa akan datang perang demi perang, yang mati kebanyakan adalah kaum laki-laki. Jihad fi sabilillah. Maka diperintahkan dan diperbolehkan, bahkan diperintahkan untuk menikah lebih dari satu. Apakah menikah dengan gadis? Dan itu dianjurkan oleh Nabi. Halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Halla bikran, apa artinya halla bikran? Dia seandainya engkau menikah dengan seorang yang gadis, dia bisa bermain-main denganmu dan kau bisa bermain-main dengannya. Silakan tafsir sendiri, Pak. Anjuran menikah dengan gadis, masya Allah. Jika engkau mau menikahi janda, juga ada keutamaannya. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Dan hukum asal menikah dua, bukan satu. Nikah berapa, Pak? Kita hukum asalnya menikah itu dua. Minimalnya laki-laki punya istri dua. Loh, apa iya? Iya. Artinya disebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna. Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai. Ma tabalakum, wanita yang baik bagi kalian. Berapa? Dua, bukan satu. Sehingga para ulama menyebutkan hukum nikah aslinya adalah dua. Fain khiftum alla ta'dilu, namun jikalau kamu takut. Nah, jikalau kamu takut, bahasanya jikalau kamu takut, wahai para penakut. Fawahidatun, maka nikahlah satu saja. Sehingga wahai kaum muslimin, ta'adud itu memiliki banyak hikmah. Banyak dari umat kita yang sangat repot. Siapa yang tampil menjaga keistiqomahannya, maka dia kal mujahid fi sabilillah. Hah? Adapun urusan rezeki, masing-masing ada rezekinya. Kamu tambah anak, tambah rezeki. Tambah istri, tambah rezeki. Cuman kadang mandan mumet. Hadirin kaum muslimin, ini yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa fatwa yang akan kami baca. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada 5 menit. Bolehkah harta anak yatim digunakan untuk sedekah? Harta anak yatim diambil dari situ untuk bangun masjid, tabarruk 1 juta, 2 juta, 3 juta, boleh tidak, Pak? Boleh tidak? Jawabannya adalah la yajuzu tabarruk, tidak boleh engkau menggunakan harta anak yatim dalam rangka untuk tabarruk. Tabarruk itu sosial, kepentingan sosial, nggak boleh. Kenapa demikian? Dikarenakan itu tidak termasuk dalam tafsir illa billati hiya ahsan, yang tadi kita sampaikan di depan. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kau mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Adapun kau mengambilnya untuk perkara sedekah atau kepentingan sosial, ini bukan hartamu, ini harta milik anak yatim. Yang harus kamu lakukan menjaganya dan menyerahkan kepada dia. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya pertanyaan. ada orang yang menggunakan harta anak yatim sebagai modal usaha. Sebutkan di sini, yujadu ladaihi fulus li aitam wal fulus hadi mawdu'a fi ahdi bunuqil mamlakah duna faedah. Ada anak yatim punya harta yang melimpah karena memang bapaknya orang yang kaya. Dia sudah mendapatkan warisan. Miliknya dia tersimpan di bank. Ini pertanyaannya di negeri Saudi ke Lajnah Daimah, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Pertanyaannya, bolehkah orang memanfaatkannya untuk usaha modal yang akan dia kerjakan? Untuk kemudian dia akan mengembalikan dengan mencicil sekian tahun dengan memberikan hasil. Jawaban dari beliau kaum muslimin adalah jawabannya. Fajaba idza kana al-waqi kama dzakarta fala yajuzu laka an taqrida min mal al-aitam la lil madkur wa li ghair. Tidak boleh, kata beliau. Dikarenakan usaha tersebut belum jelas. Usaha tersebut bisa mengalami kebangkrutan. Dan itu termasuk mendzalimi anak yatim. Maka Syekh memberikan di sini Lajnah Daimah seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, walakin yushra laka iltimas man yatajarra. Engkau carikan orang yang memang sudah memiliki usaha bisnis begitu, yang sudah nyata, yang sudah jalan, yang sudah ada keuntungannya, ma'lumun min ribhiha, diketahui itu sudah untung, bukan gotrukah. Ngerti trukah? Trukah sekejuta bangkrut. Lah siapa sih ngarep balik kenapa? Maka cari orang yang thiqah bisyartin ayyakuna thiqah. Dengan syarat si pedagang itu sudah ada untungnya dan terpercaya. Dan dia sisihkan karena modal yang dia dapat tambahan modal dari harta anak yatim. Maka dikerjakanlah itu sebagai modal yang sudah menghasilkan apa? Untung. Bisa dipahami hadirin? Jangan gegabah dalam mengurusi harta anak yatim. Kemudian ada pertanyaan di sini, waikum muslimin. Seorang yang mengurusi anak yatim karena dia menikahi ibunya. Menikahi ibunya. Punya anak yang masih bayi. Ya. Bagaimana caranya ya kaum muslimin? Maka beliau mengatakan idza kunta tara, pembahasannya panjang. Bolehkah sang suami, suami berarti bapak sambungnya anak itu, mengambil dari setengah harta yatim tadi untuk apa? Perputaran kehidupan. Suami yang memanfaatkan harta warisan anak yatim. Maka di sini kaum muslimin kembali kepada pembahasan yang tadi kita sampaikan, beliau mengatakan idza kunta tara annani sallati akhadtu min mali man mali aitam muqaribul nafaqatihim fala haraja alaik. Kalau engkau mengambil harta anak yatim untuk kepentingan anak yatim, maka tidak mengapa. Tapi ingat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Jangan serampangan ambil, beli, ambil, beli. Di antaranya adalah mengambil harta anak yatim untuk bangun rumah. Bagaimana ini? Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Mungkin. Ya. Ambil anak yatim, beli motor. Buat siapa? Buat kamu. Ini takillah, hati-hati. Apakah ini masuk dalam hal ma'ruf atau tidak? Karena itu ternyata bukan kepentingan sang anak, tapi kepentingannya sinten, Pak? Bapak sambungnya. Apalagi memang ada niatan jelek, saya nikahi ibunya, saya rampas hartanya. Waduh, jahat betul ini, Pak. Setelah itu tinggalkan dua-duanya. Habis manis, sepah dibuang. ini jahat. Allah Maha tahu tentang itu semuanya. Sekarang pertanyaannya dalam untuk nafkah. Si fulan menikahi seorang wanita, membawa anak yatim. Kamu juga membawa anak. Nafkah itu tercampur, nafkahmu, nafkah ibumu, ya ada istrimu yang baru ini, beserta hak anak yatim. Bagaimana ini dalam mengatur? Maka jawabannya adalah kata beliau, fa'ala hadil um, ini berkaitan dengan ibu, antajtahida fi taqdir nafaqati auladiha, hendaknya dia perhatikan jumlah nafkah anak-anaknya. Kaidahnya, wala takhud min malihim al-khas bihim akthar min dalik. Tidak boleh bagimu mengambil harta anak yatim lebih dari kepentingan mereka. Ada seorang pertanyaan, seorang bertanya, dia punya anak, suaminya meninggal, anaknya masih kecil, anak ini yatim, dapat warisan dari suami dia, yakni bapak anak itu. Ibunya bagaimana dengan harta anak ini? Maka jawabannya, boleh mengambil darinya dengan cara yang ma'ruf. Tidak boleh dia ngawur. Wah, jam 8 lebih 5, Pak. Ini tidak bisa dijawab ini. Ya, satu dua lah. Apa hukum menjual barang dan jasa ke pihak bank? Contoh menjual peralatan kantor, ATK, dan perbaikan peralatan kantor. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an, pada bab ini kalau itu hukum asalnya pulpen, kertas, komputer, itu hukum umur duniawi. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Tinta, kertas, monitor, listrik, AC, itu semua Allah jadikan buat kalian. Hukum asalnya apa? Mubah. Bagaimana kalau ini digunakan oleh pihak bank? Jawabannya kaum muslimin, para ulama mengatakan, kalau itu perkara yang mubah, kamu lakukan yang mubah. Adapun yang menggunakan untuk perkara yang haram, maka dia yang berdosa. Misal, profesinya membuat pisau. Pisau bak, pisau dapur. Halal atau haram? Ada yang mengatakan haram, karena apa? Itu bisa untuk kejahatan loh. Akhirnya tidak ada orang yang bikin pisau. Ya? Karena pemikiran seperti itu. Hukum asalnya pisau halal. Itu niatnya untuk masak-masak. Yang menggunakan untuk membunuh kriminal, dia yang berdosa, bukan pembikin pisau itu. Bisa dipahami hadirin? Ini hukum asalnya. Tetapi di sana ada pembahasan, kalau kamu sudah tahu bahwa yang akan menggunakan barangmu itu pihak-pihak yang akan digunakan untuk hal yang haram, maka kau hindari dan jauhi itu. Karena sudah pasti ini digunakan untuk yang apa? Yang haram. Misal seperti menjual anggur. Anggur, tahu anggur, Pak? Bukan anggur-angguran, Pak. Anggur beneran ini. Halal. Dijual di pasar, di pinggir jalan, halal. Tapi ketika ada orang yang akan membeli anggurmu dan diketahui itu adalah pabrik untuk membuat minuman keras dari bahan baku anggur, maka jangan kau jualkan kepada dia. Tutakhadhu khamran, untuk dijadikan khamr, hukumnya haram, dikarenakan engkau sudah tahu. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, ini ada pertanyaan yang menggelitik, aneh dan lucu. Assalamualaikum Ustaz, jika aku menginginkan untuk menikahi wanita yang cantik, soleha, dan baik, apakah ditulis oleh malaikat kebaikan atau kejelekan yang seperti itu? Ya. Ditulis ini amal soleh atau amal jelek? Saya ingin menikah wanita. Menikahi wanita yang cantik, yang mulus, yang bahenol, yang solihah. Ini dicatat oleh malaikat amal soleh atau amal jelek? Hah? Ini kebaikan apa kejelekan? Hadirin yang kami muliakan, jikalau kamu sudah mau menikah, segeralah menikah. Jangan neko-neko. Karena apa? Zinanya hati tatamanna wa tashtahi. Zinanya hati itu mengangan-angan. Wanita yang cantik ada di pelukanku. Waduh. Ya, wanita yang bahenol ada di hadapanku. Ini berangan-angan, ini bisa melakukan zina dan ini zina hati. Yang berakibat fatal. Maka apakah ini amal soleh atau amal kejelekan? Innamal amalu binniat. Semua amalan dengan niatan. Saya pengen jadi memiliki istri yang solihah. Segera cari dan menikahlah. Oh tapi belum mampu. Ya jangan mikir. Urung mampu mikir-mikir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.